Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang cabang-cabang iman dari kitab Qomi' Turyan ala Manzumati Syu'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan cabang iman yang ke-8. Ya, beliau sampaikan summa rahimallahu taala, kemudian manusia akan dibelokkan dari mauqif, dari padang mahsyar menuju surga atau neraka. Dan mereka manusia melewati al-sirat, melewati sirat. Namun yang benar orang-orang kafir itu tidak melewati sirat, namun mereka langsung dicampakkan ke dalam neraka secara langsung tanpa lewat sirat. Karena kalau kita lihat kalimat di sini, maka kalau akan kita tangkap dan kita simpulkan bahasanya semua manusia melewati sirat. Karena kalimat depannya adalah annas, summa yusrafu annasu minal mauqif ilal jannati awin nar. Padahal yang melewati sirat itu hanya umat, hanya orang-orang yang beriman saja tanpa orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir, maka mereka langsung dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, untuk menjelaskan hal ini akan saya bacakan dari atau sedikit saya kutipkan dari buku Al-Yawm Al-Akhir karya Syekh Umar Al-Ashqar rahimallahu taala. Di sini ada pembahasan alladzina yamuruna 'ala siratihimul mu'minuna dunal musyrikin. Manusia yang melewati sirat hanyalah orang-orang yang beriman, sedangkan orang musyrik tidak melewati sirat. Sejumlah hadis yang telah kami bawakan menunjukkan bahasanya orang-orang kafir mengikuti sesembahannya. Lantas sesembahan tersebut membawa dan menggiring para penyembahnya sehingga masuk ke dalam neraka. Kemudian tersisalah setelah itu di padang mahsyar orang-orang yang beriman, dan di tengah mereka orang-orang munafik, orang yang beriman yang bermaksiat. Wa haula'i humul ladzina yunsabu lahumus sirat. Itulah orang-orang yang sirat itu dipasang untuk mereka. Orang yang beriman. Dan orang beriman di sini orang beriman dalam pengertian luas sehingga mencakup orang-orang munafik yang mengaku beriman. Demikian juga usatul mu'minin, orang-orang yang beriman yang bergelimang dalam maksiat. Namun kata saya Umar Al-Ashqar bila katakan, dan aku tidaklah melihat dalam kitab-kitab para ulama adanya ulama yang mengingatkan apa yang kami simpulkan di atas. Yaitu bahasanya sirat hanyalah untuk orang-orang yang beriman tanpa orang-orang kafir dan musyrik. Tidak dijumpai ada ulama yang terdahulu yang menegaskan demikian selain Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan di kitabnya At-Takhwif Minan Nar, beliau katakan, ketahuilah bahasanya manusia terbagi menjadi mukmin yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan musyrik yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Fa ammal musyrikuna fa innahum la yamuruna 'ala sirat. Kata Ibn Rajab, maka orang-orang musyrik mereka tidak melewati sirat. Wa innama yaqa'una finnari qabla wada'i sirat. Mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka sebelum dipasangnya sirat. Kemudian beliau bawakan sejumlah hadis. Di antaranya hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setelah itu Ibnu Rajab mengatakan, fahadal hadisu sarihun, maka hadis ini jelas menunjukkan bahasanya semua orang yang menampakkan ibadah kepada selain Allah semacam menyembah Al-Masih, Uzair dari kalangan ahli kitab, maka mereka ini dimasukkan dalam rombongan orang-orang musyrik, yaitu fil wuku' finnar qabla nasbis sirat, masuk ke dalam neraka sebelum sirat dipasang. Ila akan tetapi para penyembah patung, matahari, rembulan dan yang lain dari kalangan orang-orang musyrik, maka masing-masing dari mereka mengikuti sesembahan yang mereka sembah di dunia, lalu fataridu an-nara ma'a ma'budiha awalan. Ya, lantas kemudian mereka masuk ke dalam neraka bersama sesembahan-sembahannya masing-masing. Waqad dalal Qur'anu ala hadzal makna, dan Al-Qur'an telah menunjukkan hal ini dalam firman Allah tentang Fir'aun, yaqtumu qaumahu yaumal qiyamah fa aradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Maka Fir'aun itu akan memimpin kaumnya pada hari kiamat dan mengantarkan kaumnya ke dalam neraka. Wa amma man abadal masih, adapun orang yang menyembah Isa dan Uzair dari kalangan ahli kitab, fa innahum yatakhallafuna ma ahlil milal, maka mereka itu tertunda masuknya ke dalam neraka, masih dibelakangkan bersama mereka-mereka para pemeluk agama yang menisbatkan diri kepada para nabi, barulah mereka masuk neraka setelah itu. Maka yang pertama kali rombongan orang kafir yang dimasukkan dalam neraka adalah orang kafir musyrik, bukan yang menisbatkan diri kepada agama yang pernah Allah, agama yang Allah turunkan. Setelah itu barulah ahli kitab, demikian juga orang-orang yang menisbatkan diri kepada sebagai pemeluk dan pengikut para nabi utusan Allah. Kemudian yang tersisa, mereka-mereka ini semuanya masuk neraka tanpa sirat, tanpa melewati sirat. Lalu tersisalah orang-orang yang beriman, termasuk diantaranya di dalam mereka adalah orang-orang munafik. Nah, mereka inilah orang yang sirat itu dipasang untuk mereka. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahasanya siapa yang menyembah Isa, maka nanti akan ada setan yang menampakkan diri kepadanya dengan rupa Al-Masih, Isa putra Maryam. Lantas mereka orang-orang Nasrani mengikutinya, dan setan tersebut mengantarkan mereka langsung masuk ke dalam neraka. Demikian juga orang yang menyembah Uzair. Maka tidaklah dan dalam hadis yang lain yang menampakkan yang memperlihatkan diri kepada orang Nasrani dalam rupa Al-Masih adalah malaikat yang memang ditugasi untuk itu, untuk mengantarkan mereka orang Nasrani dan Yahudi ke neraka. Wala yabqa ba'da dalika ila man kana ya'budullah wahdah. Dan tidaklah tersisa setelah itu, setelah orang musyrik masuk neraka, ahli kitab masuk neraka, maka tidaklah tersisa di padang mahsyar kecuali orang-orang yang menyembah Allah fi dhahir. Secara lahiriahnya menyembah Allah. Boleh jadi dia tulus menyembah Allah, itulah orang yang betul-betul beriman, au munafiqan, atau dia kelihatannya menyembah Allah padahal dia orang munafik dari umat ini dan yang lain. Tsumma yatamayyazul munafiqun, maka setelah itu terbedakanlah orang munafik dari orang yang beriman dengan mereka tidak bisa bersujud. Allah perintahkan mereka untuk bersujud dan Allah jadikan punggung orang-orang munafik itu tidak lagi beruas, namun cuma langsung cuma satu ya, kemudian tanpa ruas cuma memanjang sehingga tidak bisa ya, bersujud. Setiap kali mereka mau bersujud, mereka terjunggal. Setiap kali mereka mau bersujud, mereka terjunggal. Maka mereka tidak bisa bersujud saat Allah memerintahkan mereka untuk bersujud di padang mahsyar ketika itu. Maka yang bisa bersujud hanyalah orang-orang yang beriman. Orang munafik, mereka tidak bisa bersujud, mereka terjungkal setiap kali mau bersujud. Demikian juga mereka, orang munafik, terbedakan dari orang-orang yang beriman binur, dengan cahaya yang Allah bagikan kepada orang-orang yang beriman, yang ini dipakai, cahaya inilah yang dipakai untuk meniti shirath. Maka untuk orang-orang yang beriman, cahaya yang cahaya masing-masing orang itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka adapun orang-orang munafik, tidak Allah berikan kepada mereka cahaya, maka mereka melewati shirath dalam keadaan gelap dan otomatis tentu jatuh ke dalam neraka karena mereka tidak lihat jalan. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka mereka berjalan meniti shirath dengan cahaya tersebut, dan masing-masing orang itu cahayanya berbeda-beda antara satu dengan yang lain sesuai dengan amalnya di dunia. Dan yang paling rendah cahayanya, Allah letakkan cahaya kecil di jempol kakinya. Itu yang paling orang yang beriman yang paling rendah keadaannya, Allah berikan cahaya sedikit di jempol kakinya. Itu yang dipakai untuk melihat jalan, yaitu shirath yang terbentang di atas neraka. Ya, maka kesimpulannya yang benar, kita tegaskan bahasanya, orang-orang kafir di luar Islam, mereka masuk neraka tanpa melewati shirath. Yang melewati shirath hanyalah orang-orang yang secara lahiriah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik dia mukmin yang betul-betul beriman ataukah dia munafik. Namun tadi kata Syekh Umar Al-Askar, beliau tidak jumpai ada yang ulama terdahulu yang menegaskan hal ini kecuali Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya At-Takhwif Minan Nar. Oleh karena itu kita jumpai di sini Syekh Muhammad Nawawi Muhammad Nawawi memiliki kalimat yang kalimatnya itu menunjukkan bahasanya semua orang melewati shirath. Non apa ya namanya, namanya ini kurang tepat, yang tepat dirinci tidak semua manusia melewati shirath. Adapun umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka di sini disampaikan mereka ada 7 macam. Ada siddiqun, ada alim atau ulama, ada siddiq, ada alim, ada wali badal, ada syuhada syahid, ada hujat, jamaah haji, wal muti'un, orang-orang yang taat selain dalam hal selain yang mendapatkan predikat-predikat di atas, wal asun, dan orang-orang yang bermaksiat. Maka orang-orang yang siddiq, mereka melewati shirath seperti kilat yang menyambar. Ulama melewati shirath seperti angin yang kencang. Wali badal, mereka melewati shirath seperti burung. Artinya fi sa'atin yasiratin, cuma sesaat yang sebentar. Syahid, mereka melewati shirath seperti kuda asabiq yang menang dalam perlombaan pacuan kuda, yaitu mereka melewati shirath selama setengah hari. Jamaah haji, mereka melewati shirath fi yaumin kamil, seharian. Orang-orang yang taat yang tidak mendapatkan predikat-predikat di atas, mereka melewati shirath selama 1 bulan. Wal asun, sedangkan orang-orang yang bermaksiat, mereka meletakkan telapak kaki mereka di atas shirath, sedangkan dosa-dosa diletakkan di punggung mereka. maka mereka lewat sirat, lantas api neraka bermaksud untuk membakar mereka, namun api neraka melihat cahaya iman di hati mereka, lantas api neraka mengatakan, lewatlah wahai mukmin, sesungguhnya cahayamu memadamkan nyala apiku. Demikian keterangan dan faedah yang disampaikan oleh Muhammad Al-Hamdani. Dan kita katakan detail semacam ini memerlukan dalil khusus yang menjelaskan detail semacam ini, ada satu hari, ada setengah hari, sebulan dan seterusnya, dengan masing-masing siapakah orangnya. Maka ini satu hal yang memerlukan dalil khusus, kan ini masalah gaib, dan masail gaibiyah itu adalah tauqifiyah, mengikuti dalil. Maka ini kita terima dan kita yakini, manakala ini adalah faedah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau athar sahabat yang sahih. Adapun jika ini faedah yang berasal dari semata-mata perkataan ulama, maka kita katakan kita tawakuf, kita tidak memastikannya kecuali setelah adanya kajian yang lebih mendalam tentang masalah ini, yaitu apakah ini betul-betul rincian semacam ini berdalil ataukah tidak. Namun yang jelas cepatnya manusia dalam melewati sirat itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Dan kutipan tadi faedah dari Muhammad Al-Hamdani yang dikutip di sini secara sekilas ini bermasalah. Di antara hal yang sisi bermasalah yang ada dari kutipan ini adalah kutipan ini menunjukkan bahwasanya semua umat Muhammad masuk surga, tidak ada yang mampir di neraka. Karena tadi level yang terakhir pun enggak jadi masuk neraka, karena dikatakan neraka enggak jadi membakarnya, namun mengatakan wahai mukmin silakan lewat. Dan ini berarti kalau dari pembagian ini, umat Muhammad yang asun anil maksiat enggak ada yang nyemplung di neraka, enggak ada yang mampir ke neraka, namun bisa lewat sirat. Kalau sampai lewat sirat, berarti ujung sirat adalah al-jannah. Sehingga bahirnya tidak ada yang mampir di neraka, dan ini satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak pas. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan, hadis-hadis tentang masalah syafaat, syafaat untuk pelaku dosa besar, ada syafaat Nabi untuk umatnya, untuk pelaku dosa besar dari umatnya, itu menunjukkan bahasanya mereka atau sebagian dari mereka yang tidak Allah rahmati, mereka mampir ke neraka. Kecuali orang-orang yang Allah maafkan saat dihisab, atau pelaku maksiat namun ternyata amal kebajikannya jauh lebih besar daripada amal kejelekannya, maka Allah maafkan. Namun yang tidak mendapatkan hal ini, maka mereka mampir di neraka. Gimana cara menyampir di neraka? Nah, lewat sirat, terpleset, jatuh ke dalam neraka. Atau di sirat itu ada kalalib, ada ganju-ganju yang narik kaki orang dan membantingnya masuk ke dalam neraka. Dan kata Nabi, manusia ketika melihat di sirat itu ada yang demikian cepat, sehingga lebih cepat dari ganju yang ada, sehingga selamat. Ada yang terkena ganju kakinya, namun dia bisa lepas, akhirnya dengan berdarah-darah sampai ke ujung sirat. Dan ada yang kena ganju dan tidak bisa lepas, bahkan dibanting oleh si kalalib untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terutama kalimat yang terakhir, satu hal yang bermasalah karena zahirnya menunjukkan tidak ada pelaku al-asun, ahlil maksiat, pelaku maksiat, penggemar maksiat yang masuk ke dalam neraka. Kemudian paragraf terakhir membahas tentang sisi bahasa dari nazam atau bait yang tadi kita telah di atau yang sedang dibahas. Kemudian wal ba'si wal qadari al jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiku tahsyamu. Ya, qadar, takdir itu bifatid dal. Dalnya di fathah. Ataupun al-qadar, kalau dalnya di sukun maka maknanya ukuran atau maknanya adalah kemuliaan. Sedangkan kalau yang maknanya takdir itu dalnya harus di fathah. Tahsyamu itu mengikuti wazan ta'abayat abu, artinya terjalu malu, watastahi dan malu, minal ifdihah, iftidbah, khawatir atau malu, iftidbah dipermalukan, indal ardi alal malikil jabbar, ketika menghadap sang raja yang maha kuasa, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna qawlihi fihil khala'iku tahsyamu, artinya setiap orang itu sibuk dengan keadaannya di mahsyar. Dan keadaan di mahsyar, yastabiku annasu, manusia tidak karuan. Manusia tidak karuan, kesana kemarilah karuan, kaljaratil muntashir, seperti belalang dalam jumlah banyak yang terbang tidak karuan di muka bumi. Maka di padang mahsyar, al-ahma, saudara itu yabsuru atau yubsiru ba'duhum ba'da, sebagiannya bisa melihat yang lain. Maka kakak bisa melihat adiknya, adik bisa melihat kakaknya. Mereka saling kenal, tahu kalau itu kakaknya, tahu kalau itu adiknya. Namun wala yatakallamuna, tidak ada yang saling berbicara. Dan manusia ketika di mahsyar, maka mereka itu dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang bulat, dan semua mereka jalan kaki. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, urutan dalam keadaan telanjang, rulan dalam keadaan rulan tidak berkhitan. Dan mereka dibelenggu oleh keringatnya sendiri, artinya banjir keringat sampai keringatnya itu menutupi mulutnya. Wa balagha suhumal adan, bahkan ada orang yang keringatnya sendiri itu sampai di ujung telinganya. Yang dimaksud hufah artinya tidak memakai sandal. Yang dimaksud urah artinya tidak bertutup. Rulan artinya tidak berkhitan. Ya, maka zahir hadis ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bandani, bahasanya semua manusia di padang mahsyar itu jalan kaki. Musya', jamak dari al-mashi, ini orang yang berjalan kaki. Ya, namun keterangan ini kontradiksi dengan paragraf yang atas. Ya, yang kemarin telah kita baca di pertemuan yang lewat, ya, di sana disampaikan bahasanya maratibun nasi fil hasyri mutafawitatun, ya, tingkatan manusia di padang mahsyar bertingkat-tingkat. Ada yang berkendaraan, dikatakan ada yang berkendaraan di bawah. Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bandani mengatakan semuanya musyah, semuanya jalan kaki. Ya, dan wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah keterangan yang bawah, karena itulah yang kita tangkap dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya, dalam keadaan tidak beralas kaki. Maka ini menunjukkan bahasanya az-zahir menunjukkan kalau mereka semua jalan kaki, tidak ada yang berkendaraan. Kemudian bait selanjutnya, qala an-nadhim rahimallahu taala, wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Bahasanya tempat kembali muslim itu adalah surga dan tempat kembali orang kafir adalah jahannam. Maka cabang iman yang ke-9 adalah mengimani surga, yang dia adalah tempat abadi untuk seorang muslim. Dan muslim yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mati dalam keadaan dia muslim meskipun sebelumnya dia kafir. Dan termasuk muslim di sini adalah pelaku maksiat yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari maksiatnya. Non maksiatnya bukanlah maksiat yang membatalkan keislaman. Famarji'uhum, maka tempat kembali mereka dan tempat kekal mereka adalah surga. Maka mereka tidaklah kekal di dalam neraka seandainya mereka masuk neraka. Bahkan tidaklah langgeng siksaan untuk mereka di dalam neraka sejauh mereka tinggal di neraka. Di anam, karena mereka itu akan mati ba'da duruli, setelah masuk ke dalam neraka bilah dotin sesaat. Nah, sesaat itu berapa waktunya? Ma ya'lamullahu miqdaraha. Sesaat, setelah sesaat masuk neraka kemudian mendapatkan azab di neraka, setelah itu Allah akan matikan. Nah, sesaat itu berapakah kadarnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak hidup, maka mereka tidak dalam kondisi hidup ketika mereka mendapatkan siksaan neraka sampai mereka keluar dari neraka. Dan yang dimaksudkan bahasanya pelaku maksiat di neraka mereka itu mati, artinya mereka kehilangan rasa sakit siksaan. La annahum yamutuna mautan hakikian, dan bukalah maksudnya mereka mati secara hakiki dengan keluarnya nyawa. Kemudian dan termasuk cabang iman adalah mengimani bahasanya neraka, bi anna jahannama, mengimani adanya neraka atau jahannam. Dan jahannam adalah ismun li jumu'in niran, nama untuk semua api. Semua api yang ada di neraka dalul khuludin. Kita yakini bahasanya jahannam adalah tempat kekal bagi orang yang kafir. Dan definisi orang kafir di sini adalah man mata alal kufri, adalah orang yang mati sebagai orang kafir meskipun dia hidup tula umrihi, sepanjang umurnya di atas iman. Manakala di akhir hidupnya setengah jam sebelum mati dia murtad, kemudian murtad dari Islam kemudian mati dalam keadaan demikian, maka ini adalah orang kafir di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatin, sesungguhnya orang itu dinilai berdasarkan akhirnya. Seumur hidup dia beriman, di akhir hidupnya dia memilih kekafiran dan mati sebagai orang kafir, statusnya dia orang kafir. Orang yang sepanjang hidupnya dia isi dengan kekafiran, namun sesaat sebelum meninggal dunia dia bertobat dan masuk Islam, maka dia statusnya adalah muslim. Oh ya, ada catatan yang ingin kita tambahkan berkenaan dengan apa yang tadi kita baca. Tadi ketika kita membaca rincian dari Muhammad Al-Hamdani tentang orang yang melewati sirat, maka ada istilah budala atau wali-wali badal atau wali abdal. Ini. Maka tentang istilah wali badal ingin saya bacakan keterangan. Saya bacakan dari Fatwa Islam Web ketika ditanya tentang masalah abdal, wali badal. Maka disampaikan bahasanya di sini ahadisul abdal, hadis tentang yang menegaskan adanya yang namanya adanya seorang muslim yang disebut dengan badal atau biasa disebut dengan istilah wali badal. Hadis tentang hal ini tabayyanat fiha andarul ulama, diperselisihkan oleh para ulama statusnya apakah sahih ataukah dhaif. Di antara yang menilai dhaif, Ibnu Al-Qayyim di kitab beliau Al-Manar Al-Munif, beliau mengatakan di antara hadis-hadis yang dhaif, pemin dalika hadisul abdal, semua hadis yang membicarakan tentang wali badal, wali kutub, wali ghaus, nuqaba wa nujaba, wal autat, ini semuanya nama-nama yang di dunia sufi disebut dengan wali. kulluha batilatun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah hadis yang tidak benar, batil atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringan kedhaifannya, wa aqrabu ma fiha, yang paling dekat, yaitu yang paling ringan kedhaifannya adalah hadis tentang wali badal yang bunyinya la tasubu ahla Syam, janganlah kalian mencaci penduduk Syam, fa inna fihimul budala, karena ya, di tengah-tengah mereka terdapat wali badal. Kullama mata rajulun minhum abdalallahu makanahu rajulan akhar, setiap kali wali badal ini ada satu yang mati maka akan digantikan dengan yang lain. Dzakar Ahmad, di sini dilihat kali Imam Ahmad. Wala yasihu aidan, namun ini tidak sahih, fa innahu munqati'un, karena hadisnya munqati'. Bahkan Ibnul Jauzi dia menilai dia adalah hadis yang palsu. Demikian juga Syaikh Al-Albani menyebutkan di silsilah sahihah hadis-hadis tentang wali badal, wa dha'afaha kullaha, dan seluruhnya beliau katakan dhaif. Bahkan sebagian hadis tentang wali badal beliau katakan adalah hadis palsu. Ya, maka sebagian ulama ya, menegaskan bahasanya hadis tentang wali badal itu dhaif. Ya, di antaranya Ibnul Qayyim, kemudian Ibnul Jauzi, kemudian Al-Albani. Wa hunaka man dhahaba ila anna al-hadis lahu aslun. Dan ada yang berpendapat bahasanya hadis ini memiliki ya, memiliki pokok, ya, memiliki pegangan, memiliki asal, menimbang karena banyaknya jalurnya. Contohnya adalah Al-Ijluni di Kasful Khafa, beliau mengatakan wa aqul lakinnahu yataqawa bi ta'addudi turqihi al-katsira. Namun hadis ini menjadi kuat karena banyaknya jalur-jalurnya, artinya hasan li ghairihi. Dan naqala al-Munawi menukil di Fathul Qadir dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan al-abdal waradat fi iddati akhbarin minha ma yasihu wa ma la yasihu. Ini kata Ibnu Hajar tentang wali badal, terdapat dalam beberapa hadis. Di antara hadis-hadis tersebut ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Kata Ibnu Hajar, sebagian hadis tentang wali badal itu sahih. Wa qad dhahaba ila hadza aidan Suyuti wa Sakhawi wa ghairuhum. Suyuti demikian juga Sakhawi ya, berpendapat adanya hadis yang sahih, bahasa hadis tentang wali badal itu hadis yang sahih. Namun terlepas dari dua pendapat ulama dalam masalah ini tentang hadisnya, antara mendhaifkan ataukah mengatakan hadisnya bahkan palsu ataukah hadisnya sahih, yang jelas wali badal yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas menurut ulama yang mensahihkannya sekalipun kita yakini mereka adalah orang yang mengikuti Alkitab wa Sunnah, adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada wali kecuali pengikut Nabi. Ilman wa amalan wa halan, mereka adalah orang yang mengikuti Quran dan Sunnah dari sisi ilmu, dari sisi amal, dan dari sisi kondisi hatinya. Adapun menegaskan sifulan wali abdal, penegasan tentang sifulan itu wali abdal, fala sabila ilaihi, maka tidak ada jalan untuk itu. Dari mana kita mengatakan, karena ini hal yang gaib. Wal khawdu fi dhalika minat takharus, dan membicarakan tentangnya, coba-coba menebak-nebak, jangan-jangan dialah wali badal. Maka ini cuma tebak-tebakan, dan qaul ala Allah bila ilmin, dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Wa kadzalika hasrun fi adadin muayyanin batilun. Demikian juga membatasi wali abdal itu pada angka tertentu satu hal yang batil. Ya, di dunia sufi dikatakan bahasanya wali abdal jumlahnya 40. Ya, wali abdal itu ya, melekat dengan jumlah 40. 40. Ya, nanti kalau satu mati nanti akan digantikan dengan yang lain, oleh karena itu disebut abdal. Maka di sini ditegaskan membatasi jumlah wali yang disebut dengan wali abdal dengan angka 40, satu hal yang batil, satu hal yang tidak benar. Keterangan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal hadis al-marwi fi anal abdan arba'una rajulan hadisun da'ifun. Hadis yang mengatakan bahasanya wali badal itu jumlahnya 40, itu hadis yang da'if. Karena wali-wali Allah yang merupakan orang-orang yang bertakwa itu bertambah dan berkurang sesuai dengan banyaknya iman dan tidak. Wa taqwa, banyaknya iman dan banyak takwa. Wa bihasa bikillati dalika, demikian juga kadang banyak kadang sedikit. Kanu fi awal Islam aqalla min arba'in. Jumlah wali Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Nabi, karena semua para sahabat kita yakini secara umum mereka adalah wali Allah, mereka adalah pemimpin orang-orang saleh. Maka mereka wali Allah yang disebut dengan abdal di awal Islam, jumlah mereka kurang dari 40. Falaman tasawal Islamu, maka tatkala Islam telah tersebar kemana-mana, kanu aktar min dalik, tentu jumlah mereka lebih dari 40. Dan tidak boleh bagi siapapun mengklaim bahasanya si fulan itu wali abdal. Atau kemudian punya kemudian sangkaan bahasanya si fulan tersebut karena dia wali abdal, maka dia punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit dan menunaikan hajat, mengabulkan cita-cita, dan semacam itu. Demikian juga tidak boleh mengikuti yang dianggap wali abdal fi khilafil kitab wa sunnah, manakala dalam hal yang menyelisih Quran dan sunnah dengan alasan dia adalah wali abdal. Kemudian ditutup di sini, wa haula isabiqun al awwalun, dan mereka para sahabat Nabi asabiqun al awwalun, dari kalangan Muhajir dan Ansar, jelas mereka adalah afdalu hadil ummah, adalah manusia paling utama, paling istimewa dari umat ini. Dan mereka adalah ahrasa mayakunu ala tiba'i kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Dan mereka adalah orang-orang yang antusias untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi mereka. Faman tanakaba sabilahum, maka siapa yang menyimpang dari jalan para sahabat. Dan jalan sahabat adalah mengikuti Quran dan sunnah. Bukanlah termasuk jalan sahabat mengikuti wali dengan alasan meninggalkan Quran dan sunnah dengan alasan mengikuti wajangan wali. Maka siapa yang menyimpang dari jalan para sahabat, faqad dhalla sawa asabil, maka dia telah meleset dari, menyimpang dari jalan yang lurus. Itu tentang seputar wali abdal. Maka ulama berselisih pendapat tentang hadisnya. Seandainya kita ikuti ulama yang mengatakan hadisnya sahih, tentu kita maknai siapa itu wali abdal dengan makna yang benar, bukan dengan makna yang batil. Di antara makna yang benar tentang wali abdal, abdal artinya ganti. Maka ada perkataan Syekhul Islam tentang hal ini. Ada tafsir yang batil tentang wali abdal, tafsiran sufi tentang wali abdal. 40 orang wali abdal itu menurut keyakinan sufi, bi anan nasa inama yunsaruna wa yurzakuna bihim. Dia adalah 40 orang wali yang manusia itu mendapatkan kemenangan, umat Islam itu menang perang dengan orang kafir, dan orang itu mendapatkan limpah rezeki bihim dengan sebab mereka. Mereka itu orang yang Allah kasih mandat untuk ngatur siapa yang menang dan siapa yang kalah perang, siapa yang kiri dan siapa yang kaya. Fadzalika batilun, maka jika dengan tafsiran ini, maka ini satu hal yang batil, karena kemenangan dan rezeki itu terwujud dengan berbagai macam sebab, di antaranya kata Nabi, kalian itu mendapatkan kemenangan dalam medan perang bidu'afaikum, inamatungsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, di hadis. Bukan biwali abdal. Nabi tidak mengatakan bil budala. Namun kalian itu mendapatkan kemenangan dan limpahan rezeki bidu'afaikum, karena doa dan keikhlasan dan ketulusan orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka definisi wali abdal sebagaimana tadi disebutkan satu hal yang tidak benar. Namun gimana definisinya tadi di yang kita telah kutipkan, mereka adalah orang saleh yang bersungguh-sungguh mengamalkan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu jadi ilmu, jadi amal, dan jadi keadaan hati dan diri mereka. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda wa na alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.